paling tak tersenangi, sing tak sayang sayang tekan yang mati. Aku rumansani teka kura di karep ke hati, aku sadar diri teka ku mung riseni. Oh, cerita.